ku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Penyum moto iki milingu rasati, kelingan tresno ku ora direstui. Memaafkan aku yang tak bisa membawa calon mantu. Berbagi mungkin ngono anane apa tesin karo tau iki kersane hisan piye.